membanggakan. termenung jauh, termenung jauh, terkenang ibu yang selalu memanjakan. Rindu kau bimbing aku meraih cinta, kau tuntun aku mengukir dunia, kau yakinkan aku mengenal rasa termenung rindu.